حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع كفاك في أم معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى خدمته بمديح أستكيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إذ غلداني وما تخشى عواكبه كأنني بهما هدي من النعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أعطتها يصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تستردين بالدنيا ولم تسم يا رب بال ومن يبيع أجلال منه بآجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم يا رب بالمصطفى إن آتي ذنبا فما عهد أهدي بمعتقص إن آتي ذنبا فما عهدي بمعتقد من النبي ولا عهدي بمنصرم يا رب بال فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم يا رب بال إن لم يكن في مآدي آخذا بيدي فضلا إلا فكويا زلتك فضلا إلا فقول يا زلة القدم يا رب بال مصطفى الله إن لم يكن في معادي أخذاً بيده فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى ألا يا الله اهدي نظرا من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله اهدي نظرا من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم بالمل المقادير كي تحمد وتهجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وهذه الدنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة الحمد لله seperti biasa kita baca kitab hikam Al-Habib Abdullah bin Alwi Kitab Al-Hikmah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad InsyaAllah Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya memberikan kita kemampuan untuk hadir di majlis ini yang mana majlis seperti ini majlis-majlis seperti ini apabila kita bandingkan dengan dunia maka tidak dapat kita membeli majelis-majelis seperti ini dengan berapapun nilai dunia tersebut. Majelis yang luar biasa, majelis-majelis seperti majelis dalamnya terdapat Al-Quran, kalam Allah. Di dalamnya terdapat dari kalam-kalam Sayyidina Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dalam pembacaan kitab Al-Hikam oleh Habib Abdullah bin Anwar Haddad. Wagala, kemudian Habib Abdullah Haddad mengatakan man nadhara ila ad-dunya bi 'aini ra'sihi ra'a ghururan wa zura, wa man nadhara ilaiha bi'aini qalbihi ra'a haba'an manthura. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, barang siapa seorang melihat dunia, melihat kepada dunia, memandang dunia bi'aini, memandang dunia yang mana dunia adalah zahirnya penuh dengan hiasan, zinah, zahirha zinah, zahirnya adalah hiasan, tapi batinnya adalah bangkai yang busuk. Dia apabila dia melihat dunia bi'aini ra'sihi, dengan mata kepalanya atau mata zahir ini, apabila orang melihat dunia dengan mata zahir, maka yang nampak baginya adalah ghururan wa zura, maka dia akan hanya melihat tipu daya dan melihat suatu kepalsuan. Jadi dia tidak dapat melihat dunia dengan hakikatnya. Dia akan tertipu apabila dia melihat dunia dengan mata kepala atau mata zahir. Dia akan tertipu oleh dunia hingga dunia kemudian akan menariknya, akan mengambil akal pikirannya. Dia akan melakukan apa saja dia tanpa berpikir mungkin untuk mendapatkan dunia tersebut. Dia akan tertipu. Dan kemudian setelah dunia mengambil pikirannya, kemudian akan mengambil hatinya hingga dia akan mencintai dunia. Ini yang akan berbahaya. Wa man nadhara ilaihi bi'aini qalbihi, barang siapa yang melihat dunia tersebut dengan mata hatinya, melihat dunia dengan mata hatinya, dia akan ra'a haba'an manthura, dia akan melihat seperti hanya debu yang berterbangan, tidak ada artinya sama sekali. Mata hati, apabila kita memandang dunia dengan mata hati, dengan ainul basirah, mata hati yang bersih, kita akan melihat dunia ini sepele. Kita akan tertawa, mungkin hanya melihat dunia akan tertawa dengan orang-orang yang tertipu seperti itu hingga mereka berebutan dengan dunia yang sedemikian hina ini. Dia akan melihat dunia dengan hakikatnya, dengan sebenar-benarnya, yaitu suatu yang busuk, suatu yang kekotoran. Dan hingga dia akan, orang yang melihat dunia dengan ainul basirah, dengan mata hatinya, dia akan lari dari dunia. Lari karena takut akan dari jaringnya dunia yang menjaring orang-orang yang tertipu. Menjaring dunia, dunia menjaring orang-orang yang tertipu hingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Maka orang yang melihat dunia dengan hakikatnya, dia akan lari, menjauhi dunia tersebut. Dan dunia ini suatu yang sangat remeh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dihargai sama seperti sayap, sebuah sayap nyamuk, harganya sama, misalnya sama sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya tidak akan memberikan kepada seorang kafir satu teguk air, karena terlalu mahal dunia ini. Apabila seperti sayap nyamuk, maka dunia ini tidak ada apa-apanya walaupun seperti sayap nyamuk. Maka ini dunia yang seperti ini, dunia yang hakir seperti ini, dunia yang hina, tidak patut untuk kita kejar setiap harinya. Tidak patut untuk orang memikirkan dunia setiap harinya hingga mungkin satu sama lain menjatuhkan. Ini orang-orang yang tertipu. Ke orang-orang yang melihat dengan ainul basirah, seperti Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Masya Allah, beliau nasihat-nasihat beliau tentang dunia sungguh sangat mengena. Banyak sekali dalam qasidah-qasidahnya beliau membicarakan masalah dunia. Hadhi dunya daniyah awadithha katsirah wa aishatuha hagirah wa muddatuha qasirah. Beliau mengatakan banyak di dalam qasidah-qasidahnya tentang mencela dunia ini. Kenapa beliau ini, maaf-maaf, matanya tidak dapat melihat karena sakit dari kecil hingga mengena ke matanya, yang matanya tidak dapat melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dari mata zahir tersebut dengan ainul basirah. Mata hati beliau sungguh sangat kuat. Beliau dapat melihat hakikat dunia dengan hakikinya, dengan sebenar-benarnya apa itu dunia. Hingga perlu kita ketahui bahwa dunia ini tidak pantas untuk kita bertele-tele di dalamnya atau kita tertipu di dalamnya. Makanya kita untuk selamat dari dunia ini, pejamkan mata kita, gunakanlah mata hati kita. Gimana? Dengan cara membersihkannya dari maksiat. Satu maksiat kita amalkan seperti yang pernah kita dengarkan, yaitu akan menambahkan satu titik hitam di hati kita. Bila maksiat demi maksiat kita lakukan hingga hati kita tertutup dengan kegelapan maksiat, maka kita harus bersihkan dengan bertobat. Ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati, yaitu dengan berpuasa, dengan menahan hawa nafsu. Ini sangat mujarab untuk membersihkan hati. Mungkin yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para muslimin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Habib Abdullah bin Abdul Haddad kita balik nang dunyone iki. Perusahaan dunia. Dunia ini dikatakan barang siapa yang memandangnya dengan pandangan dohir, dunia ini di situ isinya bangkai, busuk, tertipu manusia-manusia ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dunia ini kotor. Mosok misalnya ngaten, kulo betul teletong sapi, jenengan rebutan tentang teletong kulo ini, kan lucu. Jangan begini teletong punya saya, Beb. Jangan punya sini, kampleng-kamplengan gara-gara teletong. Tidak mungkin ada. Karena orang-orang tidak tahu bahwa dunia ini isinya teletong apa. Dunia ini teletong. Bukti ini apa coba? Saya mbok gawa apa coba? Kui mangan enak kaya apa ya dadi ini kui. Ayo coba enak sih mbok simpen. Mbok simpen malah loro. Mulus malah alhamdulillah gitu dunia. Lah kaya ngono kok rebutan ngil maksudnya Habib Abdullah tadi itu. Ini teletong. Lah teletong kok kowe iki kejar-kejaran padu gara-gara ngene, gara-gara dunia. Lucu iki. Kata Habib Abdullah lho, nek aku cek padha karo wong sing liyane seneng aku karo dunia. Ada orang yang menyaingi saya ngamuk. Padahal nyaingi iki sing disaingi iki teletong. Lha padha. Lah kok nesu? Mesti alhamdulillah teletonge dijebok kono. Mesti ngono. Coba hadirin dan hadirat serta pendengar radio Al-Hidayah. Eling-elingo nek arep padu bab dunya, iling-ilingen nek kowe iki teletong. Wis itu tok kowe. Ora usah mikir to. Duh, aku iki kok iri nek tanggaku sugih apa alhamdulillah teletong kowe. Lah, dadi aman to. Delalah enek wong sing delalah barang jenengan ditembak. Dagangan jenengan regone 100.000, enak sing ngedol 70.000. Jenengan apa nesu-nesu halah wong teletong bener apa-apa kan arep ngedol 70 teletong. Mboten kuncine pokoke anggere padu ilinga teletong. Insyaallah rasida padu. Delalah toko jenengan sepi sebelah rame. Jenengan biasanya lak kemprokok mesti yo menungso. Ate itu mesti kemerobok. Waduh, iki apa sebab yo nggonku iki padahal barang iki luwih apik tinggal tanggoku kuwi. Tapi kok kono rame kene kok sepi. Alah teletong ora apa-apa. Ya ben teletonge kono entek sik timbang teletongku kan ngono wae to. Teletonge kono entek ben kono iki ora keregeten terus. Lah awake dhewe teletonge juto. Nah, bismillah. Jadi nek dipikir bahwa itu kotoran, insyaallah ora enek sing padu. Tapi berhubung itu dianggap perhiasan, jadi padu. Dianggap ini yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, mesti padu. Orang jangan-jangan bingung lah, padu dunia ini tetap golek. Aneh aturan perdagangan apapun diatur sama Rasulullah. Ojo zalim, Rasul itu pun luar biasa mengatur perdagangan kita. Jangan sampai satu sama lain itu tersakiti. Kenapa riba itu kok sampai diharam-haramkan? Dan kenapa riba itu musuhnya Allah? Karena orang yang makan riba dan yang memberi riba ini mau ngapain ya? Yang meribakan dirinya ini. Wih meribakan dirinya. Jadi wong sing jebuk riba karo sing gak riba, dua-duanya ini salah. Karena ada salah satu nanti dirugikan, didolimi. Akhirnya timbul gelo. Nek pas utang pertama ki wis ketoke kaya raja. Mas tulung mas kula utang sak yuta, engko tak kei anakan 100. Nah. Nek 100 ora, 150 tak kei. Nggih monggo Mas mboten napa-napa. Kula niki kepepet Mas. Dikasihkan 1 juta, dilangsung dikurangi 150 dadi 850. Tapi engko bayare sak yuta. Itu sujud syukur. Alhamdulillah Mas apik, Mas jenengan wong apik. Itu wudu wong apik. Itu orang telentong sak donya. Kuwi telentong kuwi. Rentenir-rentenir iki telentong-telentong sing mambune ngumpuli tetoke wong liya. Nek ora percaya wong rentenir kabeh kan lunga ning WC umum. Ora ambune ora gilane kaya ngene. Soale beda, sing dipangan iki haram. Beda karo wong-wong sing kadang jenengan masyaallah niki. Dadi saja urusan masalah bab renten. Renten iki nek iso saling membantu. Ya monggo aja ngrenten ki. Wis ora renten itu tidak mungkin selamat dunia. Wong lenten ki nek mlaku kaya mlakune setan. Mumet karepe. Nek ora percaya lungo ning pasar-pasar, pasar-pasar bakul-bakul. Mesti nek mbok-mbok tuwek apa bapak tuwek ngono nggawa buku ngono. Apa mati jelek. Ya bendina iki bang plecet. Sebelah ibu dayare 12.000. Ngono ki akeh sing utang. Ini dunia. Terus kalau ada satu orang misalnya gini, zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman itu ana wong buka toko bareng, isine yo padha, sing kene rame, sing kene sepi, gone si A rame, gone si B sepi, si A iki karo si B padha wong saleh, si B yo ora nesu, alhamdulillah Gusti. Si A Masya Allah laris rezeki ini memang si A butuh duit akeh. Kaya ngono kuwi. Lah si A iki ya waras. Ya Allah Gusti, sampun cekap harta nggih putra-putri kula nggih tumpunjul-punjul niki begini. Terus setiap ada orang yang beli dipanggil Mas, ampun tumbas ten nggen kula, tumbas ten nggen si B niku mawon. Soalnya si B niku Masya Allah barang ini insya Allah sami kalih kula dan ten mriku niku tasih membetah, butuhaken niku. Betahkan apa harta nggih putra-putrine. Nggih sekolah ngene iki. Tulungan tumbas menika mawon. Ampun mriki. Mriki cekap Mas pun cekap. Enten wong kaya ngono kuwi. Ora enak malah nek iso aja tuku kono. Kono ki barange tipuan. Nek iki asli, nek kono ki ora asli. Lah iki tletok. Diling-eling. Wahai al-hidayah rumono. Dunyo ki tletok. Dadi nek enek wong jupuk ya ben, dene mungkin butuh telentong kuwi ora masalah. Dipangan kan dadi to. Jadi masing-masing nek supaya bisa tidak terbebani dengan bau itu, ayo gendang cepet tokno. Lho telentonge. Mosok kowe arep nyimpen telentong nang omahmu terus. Disimpen telentong, ambune kaya apa sak omah sine telentong tok. Timbang mambu nang omah kek ketanggo-tanggone. Iya, ben dipangan. Lho ora pangan lentong metune iku lho. Metune kok dadi kaya ngono, ngono lho. Dadi ini kelihatannya sepele tapi wis kaya ngono kuwi. Insyaallah hati jenengan ayem. Ditembak barang jenengan di remuk mboten nangono apa, ndak apa-apa wong itu biasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab dunia ini tidak kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seringlah Anda mengingat hadi milladzah yang menghancurkan kelezatan. Apa sih menghancurkan kelezatan? Kematian. Sapa sih gelem tak edit 100 miliar. Bengi tapi sesuk jam loro iki engko bengi jam loro mati. 100 miliar. Kantong ngono, jam loro mati. Tapi nek mati ora entuk mbok kake mbokmu bapakmu rento. Mati ya tak pek ngono lho Mas. Ora apa-apa be aku tak mati 100 miliar tak kake mbokku bapakku ora iki tak kake kowe tok ngono lho. Gelem ora kowe? Mboten, Pip, 100.000 wis sing penting sehat. Mangan sego bangsa oseng-oseng tempe ora masalah, Pip, sing penting iso ngrasake nek iki tempe, iki tahu, iki pitik iso ngrasake. Lha nek wong sing ora iso ngrasake? Sapa? Wong mati. Ha iki ana pitik wong mati. Ngene. Meneng to. Apa di antara orang yang mungkin sakit? Wong stroke mudah-mudahan sing sakit-sakit sehat, sing sehat tambah sehat insyaallah. Mang bayangkan lho, biasane iki mangan tempe ku wah rasane kaya sego anu, sego tempe lho. Rasane iki sate kaya sate buntel tempe iki. Nikmat. Kenikmatan ini luar biasa. Walaupun kok dadi tetem. Ya, jadi hati-hati, dunia itu seperti itu. Dunia ini nek kira-kira donya iki luweh harganya itu ada harganya. Niscaya Allah tidak akan memberi kekayaan sama orang-orang yang kafir-kafir ini. Kalau dunia ini berharga, Allah sing kei dikei sugih iki wong Islam kabeh. Wong kafir didadekke kere kabeh karo sing kuwasa. Nek enek regane donya iki. Berhubung harga dunia itu tidak lebih tinggi daripada sebuah sayap nyamuk misalnya. Kaya ngono regane. Orang ini artinya, jadi wong-wong Islam dikon sabar. Nah, tapi kita tak kei teletong leh. Tapi kita seneng. Masuk neng omahmu teletong terus kau rakam bonan gue. Menurut istilahnya, ah, bunyi kencing teletong gue. Jadi supaya kamu tidak terteletongi terus, engkau kue tak kei seneng neng surga. Menurut umat Islam itu jangan bingung dunia nenek. Dunia kita rasa buat bingung ke belakang. Dunia kita Gusti Allah masih ngomong. Donya kuwi nek memang enek regane kuwi tak gawe berhubung enek regane ya kuwi tak gawe sak cukup kutok nggo urip. Tak cukup urip iki pira? Lah kuwi wae butuhmu gar pira sak ngono wis kuwi ora tak kunjuli nek kunjuli kuwi malah mumet buka rekening bank. Lah tak buka ngene buka ngono duwe lemari wesi. Ben dino menteleng lemari wesine dibuka ting ting ting ting ting keliru. Lah iki kodene piye lali? Paling enak mikir-mikir. Orang di lemari besi, lemari ini kantong berapa? Duk, tinggal 10.000. Ya, selap apa lah? 10.000, tapi nek mangan bareng bojo karo anak iso rukun iki 10.000 bagaikan 1 miliar. Le. 1 miliar tapi nek karo anak bojo ora rukun, anake nang ndi, anake teler ngene. Bojone cek pasang rambut nang ndi? Lah lebih baik 10.000 tapi kumpul anak bojo mangan bareng salat jamaah bareng iktikaf neng masjid iso bareng ngaji iso bareng napa mboten penak. Apakah kenikmatan di dunia itu hanya harta? Bukan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah kata Rasulullah. Itu yang sering diminta sama Allah. Minta nas'alukal afu. Mohon maaf kepada Allah. Dan kesehatan, afiat, afiatil badan, semua ngono. Ya. Kayak jadi hati-hati karo bab dunia gimana? Nek nonton dunia diling-iling ya. Nek enek wong sing iri, enek wong sing nganyel ke, misalnya dagang lah biasanya agak sing nganyel ke. Memang wong dagang ni hobi ni nganyel ke. Orang nek wong dagang orang nganyel ke, zaman saiki wis angel. Nek cara zaman Rasulullah ni biyen. Rasulullah waktu dagang ditanya berapa harganya dari sana 10.000 terserah anda mau kasih untung berapa. Dagang kok kaya ngono iki wis dipisuwis Allah ngapusi ora mungkin dari sana model kaya kowe dari sana apa jelas wis mbok undakke sik iki lho nontane ora percaya ora mungkin lho ngono kuwi nek saiki. Karena kita jujur kaya apa jujur tetap dianggap ora jujur sebab apa wis kulino dadi wong ora jujur. Sampai-sampai kemaksiatan atau ketidakjujuran itu satu hal yang wajar. Biasa. Jadi ada satu perbuatan maksiat contohnya ngerumpi. Ngerumpi itu bukan satu kemaksiatan ya kan. Dianggap satu hal yang wajar. Kemarin tenangkan Habib Muhsin itu di Masjidil Khair. Ngerumpi iki mbiyen wong telu wong papat tok. Saiki ngrumpi sak dunia. Ya tak grup WhatsApp internasional misalnya sak dunia kabeh mlebu ning nyerasani wong. Bayangno sak dunia. Dadi iki ya dosane piye ngono iki. Lah ini hubbud dunia. Aja hubbud dunia itu maksudnya cinta itu biasanya nek ditinggal gelo. Cinta itu nek usaha mati-matian dengan cara apapun harus dapat itu namanya cinta. Tapi kalau memang usahanya cara Rasulullah cara ndak apa-apa kerja, sing pinter, sing sugih. Aja terus ora kerja, wis ngono aku ora kerja wong tlethong, lho kliru. Lah tlethong ngene mbok kerjake tenan nggo gawe rabuk, nggo gawe anu insyaallah ya entuk dhek. Mudhun. Dadi tlethong kuwi gunakno nggo rabuk-rabuk ngono lho. Rabuk-rabuk apa? Bantu pondok pesantren. Telepon-telepon sing hasil ben pondok iki anu maju. Tumbuh subur ngono lho. Aja telepon bodo kok ning lemari terus sing nganggon-nganggoni omahmu. Maksudku ngono kuwi, nggih. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau, maaf-maaf ini tadi disampaikan bahwa beliau itu pandangan tidak memiliki mata ini, beliau tidak melihat. Tetapi hatinya itu Masya Allah mudeng luar biasa. Enak wong ngerasani wong utawa yang ono salaman diambung-ambung ono apa. Enak kaya yang ada utawa pinter apa kan cilik utawa ora iso apa-apa diambungi enak pengajian barang sing teko sak ngono akeh. Manungsa ngrasani iki ora gur zaman iki to. Zaman Nabi Muhammad wis ana, zaman malaikat Jibril, zaman Nabi Adam wis ana sing ngrasani. Dadi manungsa iki wis biasa warisan. Warisan ngrasani. Dadi hati dirasani ngono ndelelah ning pengajian bareng-bareng wong akeh. Habib Abdullah nunggu kene iki wong bohong-bohong lho. Masih menerangkan ilmu dibagaini wedang. Kopi, kau yang masih cekap beli, kopi jahe seger. Lagi ni pengi-pengi jam loro kayak buahnya pelangi, sisan pelangi kira awan pelangi, pengi pelangi apa orang tapi banyune. Ya rasa ada masar pun kopi itu nurasa ni kopi jahe ni masih cekap ni, lebih enak tenang. Jelalah di bagian ini kape, Habib Abdullah cik ceramah. Uang saya ngerasa ni lumbuh pojok kono jiwi. Habib Abdullah itu meneruskan pembicaraannya. Sebentar, maaf, itu yang paling ujung. Tolong jangan diminum kopinya, sebab di dalamnya ada lalat. Bingung apa? Semua apa yang buri? Sopo tak? Biasa lah wong ini ngono. Sopo tak? Akhirnya buri kini delalah yang ditutupi wong sing ngerasani memang. Ini percaya karepmu ora karepmu lho. Aja dikeraku gawe-gawe Allah kuwi gawe-gawe. Ayo ya sik karepku to arep tak gawe ora tak gawe kowe rungokno ya karepmu ora ya karepmu bebas wong ngene. Wong iki bebas majelis sak karepe kuping. Jadi enek kuping sing ngrungokke langsung ya enek kuping sing ngrungokke alah apa enek kuping sing ngrungokke ku artine beda. Soalnya banyak orang-orang yang mengartikan sesuatu itu omongan ning kene apa ku metune beda. Hanya itu yang gitu-gitu itu banyak ispen aku ya ora peduli sak karepmu arep beda nang aku ya ora ngomong kaya ngono misalnya. Ceritanya berlanjut. Ya udah. Ki sing ngrasani waktu koyo ketok. Nah. Paripate ora ketok tapi iki ketok. Gelasmu ning jero kono ki nek lalere matamu kuwi nonton langsung. Mudeng. Paripatmu kok matamu. Ngapunten iki minta maaf nek dianggap itu kasar. Lah bahasa Indonesia campur Jawa ya keliru mata mulanya. Maksudnya apa nek bahasa Indonesia yang mata ya kok? Ya mata lah terus piye lah orang Arab ngomong kuwi arep ngomong Indo alus Indonesia ki ora enak. Ya nek Jawa enak. Ya. Peningal. Waduh. Peningalmu. Mune ora pas. Hah? Peningal netramu wah kalus malah kaya wayang netramu wis pokoknya penglihatanmu lah kowe iki menteleng kaya ngono panyap laler ning jero ra ketok itu lho aja sok ngrasani wong-wong sing saleh wong ngrasani wong saleh kadang wong saleh kuwi nek mbok rasani mudeng. Tapi ya kadang ditentukan langsung dijawab ben ora dosa terus ngrasane terus. Jadi dijawab langsung iki maksude ben ora ngrasane nek kaya ngono sesuk. Ada yang dinengke ben memang wong kuwi ben terus entuk dosa. Salah mung kowe ngrasani wong. Lah ngerumpi bersama nggih. Hati-hati jangan sampai kita ini menyintai teletong. Manfaatkan teletong itu untuk yang manfaat. Ya supaya nanti tumbuh. Saya mengatakan teletong ini tumbuhnya itu nanti neng dunia panennya neng akhirat. Tumbuh neng dunia teletong datang bahasa saya ngakak tumbuh neng akhirat panen neng kana iya neng kana lu pergi kana neng kuburan nenek kiriman shoot lu kok kiriman apa ni kiriman goro-goro biyen iki aku pernah gandeng simbah tuwa arep nyebrang delalah ora iso nyebrang tak gandeng. Itu dikirim tekan kuburanmu kuwi. Alah apa iya to pe ora percaya. Ya ora apa-apa kowe iki memang ora percayaan. Lah ya sengko deloken wae kowe nek mati kira-kira enek ora. Nek enek ku kabarono aku. Tak gawani HP SMS-an aku. Betul HP. Wah. Saya nyoba SMS wong wis mati. Delalah dijawab. Sing jawab kudu wong mati nek anake. Tak pikir aku iki kangen karo sing mati iki tak SMS. Assalamualaikum Pak. Pripun kabar jenengan? Kulino saya itu SMS. Jadi gara-gara kangen kuwi tak SMS sapa ngerti nek tekan kono. Dijawab karo alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Habib? Duh. Tak delok iki sing jawab bapake sing mati ya megenang anake. Terus maaf Habib, saya anaknya bapak. Oh ya jelas aku ya. Ora mungkin bapakmu jawab ya. HP ini tak jile. Engko nek aku mati tak kon SMS anak-anakku. HP. SMS dulu aku ning omah ning nggon kuburan butuh iki tak SMS. Lah rumpung ndak bisa SMS, ndak bisa ngabari, lah sebelum masuk kuburan cepakno barang-barang yang akan menyelamatkan Anda di kubur dan di akhirat. Katen ya bismillah. Abdillah dulu sebentar. Mata yasar Abdillah mata semua. Nanti Habib Ali ya. Nasihat Habib Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hannanil mannan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabu laylu wa nahar amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah ini di malam yang mulia di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki hari-hari seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sabuknya. Yang dimaksud di sini adalah lebih bersemangat lagi di dalam beribadah. Wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Berbeda dengan zaman sekarang, semakin dekat Idul Fitri, di hari-hari terakhir bulan Ramadan semakin berkurang sof-sof yang ada di masjid. Tetapi sof-sof di parkiran mal-mal semakin ramai, semakin penuh karena mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Maka sungguh merugi orang-orang seperti itu, karena Rasulullah bersabda, "Taharu Lailatul Qadar fil ashril awakhir." Carilah malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. "Idza kanat Lailatul Qadar nazalat malaikah." Kalau bertepatan duduknya kita di majlis yang khair, maka di situ turun malaikat, "Fala yada baitun fihi muslim au muslimah illa dakhalat wa salamat." Maka malaikat itu tidak akan melewatkan suatu rumah yang mana di rumah itu terdapat seorang muslim atau muslimah kecuali malaikat itu menyampaikan salam. Fatakul assalam yukri'uka salam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada orang-orang yang sedang berkumpul di dalam majlis khair. Insyaallah dengannya kumpul kita di malam hari ini, di 10 hari terakhir ini, insyaallah bertepatan dengan Lailatul Qadar dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu akan kembali ke langit dan para malaikat yang ada di arsy bertanya, "Apa yang dilakukan fulan bin fulan di malam itu?" "Oh, fulan bin fulan datang ke Bustanul Asyikin lagi mendengarkan nasihat dan belajar. Oh, fulan bin fulan ada di masjid i'tikaf." Maka para malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan halnya, "Oh, fulan bin fulan berada di pinggir jalan main kartu, menghidupkan malam Lailatul Qadar sampai subuh baru pulang." "Oh, fulan bin fulan berada di mall belanja untuk mempersiapkan hari Idul Fitri maka malaikat yang ada di ars tidak memohonkan ampun kepada orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, sesungguhnya orang yang melalaikan bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan, itu betul-betul sangat merugi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan bakat samawati wal ardu wal malaika." Kalau di hari terakhir bulan Ramadan, maka yang nangis bukan cuma orang-orang ahli ibadah, bukan cuma orang-orang yang selalu menghidupkan di malam-malam Ramadan, tapi langit, bumi, bahkan malaikat seluruhnya menangis. Kenapa kok menangis? Musibatan li ummati, karena kata Rasulullah itu adalah musibah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat heran, bagaimana bisa musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqila ya Rasulullah, ayu musibatin li ummatik? Bagaimana bisa menjadi musibah bagi umatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu syahra Ramadan annafaqah shadaqah. Aku melihat di bulan Ramadan nafkah kepada keluarga kita itu dihitung sebagai shadaqah. Wasukut tasbih. Diamnya kita di bulan Ramadan dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan naum ibadah, dan adapun tidur dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a al-mustajab. Doa di bulan Ramadan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanab maghfur, dan dosa di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu musibatin a'dham min hadza? Maka musibah apa yang lebih besar daripada ditinggalnya bulan Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah berkata, "Idza lam yughfar fi Ramadan, famata yughfar liman lam yughfar fi hadza syahr?" Apabila kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka kapan lagi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi kita dapat menghadang malam Lailatul Qadar kalau bukan di bulan Ramadan? Kapan lagi kita akan memperbaiki diri kita kalau bukan di bulan Ramadan? Kapan lagi kita dapat mensehatkan diri kita dari penyakit-penyakit lalai dari Allah Subhanahu wa taala kalau bukan di bulan Ramadan? Kapan lagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selain di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fakullu ma la yuthmir minal asjar fi waqti thimar yuqat wa yuqta finnar. Segala pohon yang tidak berbuah di waktunya pohon-pohon musim buah, maka pohon itu ditebang dan dijadikan kayu bakar. Di waktunya pohon-pohon yang lain berbuah, tapi kok pohon ini tidak berbuah? Di waktunya manusia mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tapi kok dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijadikan kayu bakar. Fayuqta wa yuqat finnar, maka pohon itu ditebang dan hanya bisa dibuat kayu bakar. Begitupun manusia, apabila memasuki bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lainnya dia dengan kayu bakar akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik di atas mimbar berkata amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat terheran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau naik di atas mimbar engkau mengucapkan amin." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inna Jibril atani wa qala man adraka Ramadan falam yughfar dakhala an-nar." Barang siapa yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjerumus dan masuk ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Ikhwani rahimakumullah, semoga hadirnya kita di malam ini dapat bertepatan dengan datangnya malam Lailatul Qadar, dan sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa sa'idu fid dunya, laisa sa'idu alladhi dunyahu tas'udu. Bukan suatu kegembiraan yang mana dunia dapat menggembirakan orang tersebut, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Akhina Habib Umar, bukan suatu hal kesenangan apabila dunia itu dapat menyenangkannya. Wa inna sa'id alladhi yanju minan nar, dan sesungguhnya kegembiraan itu adalah orang yang dapat terselamatkan dari api neraka. Inna lillahi ibadan fatona, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang memiliki akal cemerlang. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Mereka meninggalkan dunia karena takut fitnah. Ini adalah hamba-hamba Allah yang cerdas. Karena kenapa? Karena nadharu fiha falamma alimu laisa lihayyin watana. Mereka melihat dunia dengan akal pikiran, dan mereka melihat bahwasanya dunia itu bukan tempat untuk bertempat tinggal. Ja'alluha lujjatan fattakhadhu salihal a'mali sufuna, maka mereka hanya menjadikan dunia sebagai samudra lautan, yang mana amal ibadah kita yang soleh untuk melintasi lautan tersebut. Semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minni wa la'akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon sing ora enak wae di tepang tinggo kayu bakar. Menungsa sing ora enak manfaate di tepang tinggo kayu bakar neraka. Tinggal monggo milih dinek kayu bakar ning donya cek iso godhog sego, godhog banyu dadi wedang. Tapi nek kayu bakar neraka dadi apa? Tidak bisa jadi apa-apa. Jadi itu satu perumpamaan bahwa buah wit iki nek ora enek buahe iso dienggo ngono kuwi, tapi nek enek buahe arep ditegur eman-eman. Jadi manusia juga di dunia, jadilah manusia yang selalu berbuah untuk akhirat, supaya tidak eman-eman nggo, misalnya supaya tidak ditegur. Dadekke kayu-kayu bakarnya neraka kuwi nggo manungsa. Lah ini menungso kados kula jenengan ukurannya cuma pendek-pendek, itu nanti di akhirat dilipat gandakan bentuk manusia itu, supaya apa? Ngerasake rasane siksa. Lah kalau cuma seperti saya dan anda ukurannya 2 meter maksimal ini, alah aki neng dhuwur neraka kuwi dhuwur wis langsung tek. Jadi digedhekke karo sing kuasa ben ngerasake. Orang itu ya, misalnya kalau dibakar langsung blok, langsung mat, remuk entah itu tidak kerasa apa-apa. Tapi alon-alon sekongisor di selomot sik terus munggah tekan udel terus munggah itu dari kaki dibakar sing ngumuk utek kering ngerokok ini kowe ono. Ayo wani yo kowe karo sing kuasa, ngeyel yo kowe karo sing kuasa. Makanya kesempatannya di bulan Ramadan. Nek kuwi ning bulan Ramadan ora entuk apa-apa, apa neh selain bulan Ramadan, ngoten lho. Lah kuwi ki tak tandur ning bulan Ramadan sing mestine enek macem-macem malah ora tukul. Lah padahal di bulan Ramadan tuh tanahe subur, udane ajeg, bagus, malah ora tukul. Lah di bulan yang lain panas ora nek banyu kok iso tukul, ora mungkin. Paham maksudnya? Nek wis paham mesti lanjut ke mawon. Wis paham ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nasihat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, telah mengatakan sirru ahlil iman wa rabitatuhum fil mahabbah. Sesungguhnya rahasia buat orang-orang yang murni keimanannya dan tali pengikat mereka adalah mahabbah. Wa idza harrakaha dhaharat. Maka orang-orang yang imannya sempurna itu apabila dipancing untuk urusan bab mahabbah ini, maka akan muncul rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada orang-orang yang soleh. Wa ma faidatul majalis hadhihi ikhwani illa in kanal iman bayak wa bidzikri zayyan. Sesungguhnya majlis-majlis kita kumpul duduk dan lain sebagainya, itu keutamaannya adalah ketika kita ini duduk bareng, terus yang kita sebut-sebut, yang kita ingat-ingat, yang kita kenang, itu orang-orang yang soleh, banyak wal iman, maka iman itu akan semakin kuat. Wa yadkhulun nurul khafi ma'al mudhi. Katakan ketika iman itu kuat, seakan-akan zikir mengenang orang yang soleh itu seperti cahaya yang masuk ke dalam hati dan akan menerangi hati kita. Kata beliau, ma ma'na ayyul mutaakhirun illa hadhi. Katakan wahai orang-orang yang hidup di zaman akhir, sesungguhnya yang bisa kamu andalkan bukan sholat kamu, bukan puasa kamu, atau bukan ngaji kamu. Sudah jauh itu mereka, pendahulu kita banyak melakukan itu semuanya. Kita jauh sudah ketinggalan dari mereka. Tapi yang kita punya adalah ini tadi, bab mahabbah kepada mereka, orang-orang yang soleh itu tadi. Kemudian idza fatatil insan hadil asya, kan kalau kamu itu sudah ya ibadah gak dapat, kemudian kok cinta sama orang soleh juga gak ada. Disebutkan kisahnya Nabi kok gak nambah rindu, paling gak pengen mimpi ketemu Nabi juga gak ada sama sekali. Minimal dalam hati kamu itu ada satu perasaan, kamu menyesal dengan keadaan diri kamu. Kenapa kok dalam hati ini tidak bisa sempurna di dalam mencintai orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya kisah-kisah yang disampaikan, sebenarnya kita ini akan, kata Bapak, saya akan menyampaikan banyak kisah, kisahnya orang soleh, kisahnya para wali, kisahnya para sahabat, kisahnya para tabiin. Itu semuanya adalah dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta, yang mana setelah ada timbul rasa cinta, diharapkan mereka semuanya akan bisa mengikuti kelakuan daripada orang-orang yang dicintai tersebut. Dan kata Abi Wali, setelah itu ada yang tanya tentang Abi Wali, tentang bab mahabbah. Mahabbah itu yang bagaimana? Kata Abi Wali, orang sekarang ini yang ngaku mahabbah, ngaku cinta itu banyak. Tapi bukti dari pengakuan cintanya itu perlu untuk dipertanyakan. Katakan bahwasanya ada satu kisah, kisah Imam Junaid yang mendatangi pamannya Sari As-Sakhti. Itu suatu ketika Imam Junaid datang kepada Imam Sari As-Sakhti membawa satu kertas tipis, kemudian mengatakan di kertas ini ada dua bait syair yang mana ini kertas manfaatnya lebih utama dibanding 700 kisahnya orang-orang yang soleh. Dalam dunia tasawuf itu dikatakan satu kisahnya orang yang soleh itu sebanding dengan 70 nasihat. Tapi dua syair ini katanya lebih utama daripada 700 kisahnya orang yang soleh. Ternyata syair itu adalah dua syair daripada bait-baitnya Majnun Laila. Katakan baitnya, walam madda'aitul hubba qalat kadzabtani fama li arl a'dha'a minka kawasiyah. Itu bait yang pertama. Ketika ini Majnun yang mengatakan, Majnun yang cinta sama Laila itu kisahnya panjang ini. Itu mengatakan walam madda'aitul hubba, ketika aku menyatakan bahwasanya aku ini cinta, qalat kadzabtani, maka Laila mendustakanku. Fama li arl a'dha'a minka kawasiyah. Kenapa aku masih menyaksikan bahwasanya dalam dirimu tuh masih ada dagingnya. Masih ada dagingnya. Fala hubba hatta yulsikal jilda bil hasad. Wa tahfata hatta la tujibal munadiyat. Tidak dinamakan cinta kecuali sampai kulitmu itu sudah nempel dengan tulangmu dan kamu membisu sampai tidak bisa menjawab semua orang yang memanggil kamu. Tapi Bali, kalau pengen tahu yang namanya mahabbah, ya inilah yang namanya mahabbah. Dua bait syair ini ketika dibacakan di depannya orang-orang yang soleh, banyak orang-orang soleh yang menangis. Kenapa? Karena mereka yang ngaku cinta kepada Allah ternyata masih jauh daripada sifat-sifat yang seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar untuk cinta dengan orang yang soleh dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, masya Allah. Habib Ali memancing cinta, dan di zaman akhir ini memang kita tidak memiliki apa-apa. Di sini bukan maksudnya kita mengandalkan sholat, mengandalkan ngaji, mengandalkan ini, itu hampir dikatakan sia-sia. Maksudnya bukan terus tidak sholat, karena sholat kita ini tidak sebanding dengan sholat-sholat orang-orang terdahulu, para aulia tadi. Sholat Rasulullah, sholat kita tidak mungkin bisa menyamai sholat Rasul. Sholat kita tidak mungkin bisa menyamai sholat para sahabat. Sholat kita tidak mungkin bisa menyamai sholat Imam Malik, Imam Syafi'i, menyamai Syekh Abdul Qadir Jilani, menyamai wali-wali, Wali Songo, menyamai Mbah Hasyim Asy'ari, tidak bisa. Mereka sudah mendahului bab itu luar biasa. Satu, yang kedua, dikirnya kita tidak seperti dikiran mereka. Makin kali tiang-tiang dikir nih, para awliya, para wali, para kiai ini. Sampai kemarin diceritakan bahwa Al-Habib, Habib Ali juga menceritakan bahwa Habib Umar At-Tas itu tasbih yang tertinggal di tempat beliau sholat dan dikir itu tasbih melaku dewi, dikiran dewi, percaya karimu orang karimu. Kita tasbih soleh, orang kita tasbih dewi, tasbih gue pameran. Jadi ya tidak bisa apa-apa. Ini tasbih yang setiap hari dipakai sekian ribu dikir, sekian ribu. Tasbih Habib Abu Bakar, Abu Bakar Atas, Abu Bakar bin Abdullah bin Talib, guru Habib Ali. Tasbih ini melaku dewi. Ini luar biasa. Dan subhanallah, hal-hal yang seperti ini mereka telah mendahului kita dalam mengamalkan hal ini. Luar biasa. Kita mungkin yang ikut tasbih juga ikut, bukan tidak. Tapi tasbih kita tidak bisa membandingi mereka. Mereka yang nyambut gaib, ya cocok tanam petani, ya ngajar, ya sholat lima waktu di masjid, jamaah, ya iso wiritan, ngaji setiap tiga hari sekali khatam. Kita ini baru kerja di kantor, wis. Ora sempat ngaji, ora sempat wiritan, ora sempat apa, pokoknya alhamdulillah iso sholat. Makanya dikatakan Habib Ali, di akhir zaman ini karena terlalu sibuknya manusia, sing penting aja ngelalekke kewajiban. Jangan sampai lali kewajiban. Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, birrul walidain, silaturahmi, bismillah jalankan yang pokok-pokok ini sambil mahabbah kepada wong-wong sing biyen, sing wis disi'i. Orang-orang yang seperti diceritakan itu, para ulama-ulama, para aulia yang besar. Habib Zain bin Smith waktu ditanya, Habib, kita ini punya apa? Manusia di akhir zaman ini tinggal satu, kecintaan mereka kepada orang-orang yang salaf mereka, orang-orang yang mendahului mereka, orang-orang soleh. Kalau di dalam hati mereka sudah tidak ada kecintaan kepada para aulia dan orang yang mendahului mereka menasalihin, berarti kita ini sudah seperti pohon tadi yang tidak ada buahnya. Manfaatnya orang enak. Paling gue menghirup menodak nyinggar ini, diuyui, menghirup nyinggar, diuyui, menodak. Ya maksudnya, itu seperti itulah. Jadi timbulkan mahabbah. Cerita para wali, itu kalau Anda mendengarkan pengsewu, orang bosan. Jenengan kalau cerita ini Mbah Hasyim Asy'ari misal tiap hari tidak mungkin bosan. Karena siapa Mbah Hasyim Asy'ari? Alim ulama besar, orang hebat, pendiri NU itu, ulama yang hebat. Belum nanti Mbah itu Khalil Bangkalan, Syekhana Khalil Bangkalan, orang yang luar biasa. Belum nanti Mbah Marzuki. Belum nanti, masya Allah, orang-orang banyak. Dan ini cerita-cerita mereka, ini cerita memancing kita untuk menjadi orang baik. Minimal kita ke orang iso kaya ngono ya, ngono tok. Jadi nek diceritani, ya Allah subhanallah Gusti, aku kok ora iso niru wong kaya ngono kuwi. Sedina ki ngamal ya latif ping 120.000. Terus ya Allah, ya Allah, 120.000, misalnya 100.000 pendino. Terus Al-Quran setiap hari itu diamalkan 10 juz. Aku kok orang iso ya Allah Gusti. Tapi ya Allah mudah-mudahan berkat wong apik kuwi aku iso iso dadi apik lho ngono. Malah orang nyek. Wah opo ora tau urung tentu. Mosok iso. Ya. Mosok iki lak bahasamu. Masak itu bahasa Anda. Tapi bahasa orang dulu tidak ada. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang salihah, beliau sudah khatam sekian istilahnya puluh atau sekian ratus kali Al-Quran di dalam kubur. Jadi beliau itu ngaduk kubur dhewe diwaca ke Quran tiap berapa kali khatamnya di dalam kuburannya dhewe. Jadi ngaduk dhewe bendino kirono maca Quran seurung meninggal, sebelum meninggalnya. Dan kuburan itu digedor dan duduk di dalam situ maca Quran. Lah para habaib yang lain iki wong wedok. Wong wedok yang bukan dari dzurriyah Rasul iso hafal apa khatam Quran sak ngono akeh misalnya ping 70 setelah khatam di situ. Mosok aku wong lanang kalah karo wong wedok. Beliau juga menghubur membuat kuburan terus duduk di situ baca Al-Qur'an di dalam situ. Ping 100. Jadi dia merasa luwih menang timbang wong wedok. Berlomba-lomba demi kebaikan bukan pamer, insyaallah itu boleh. Loh, iki Habib fulan kuwi apa Kiai fulan iki kok maca sedina iso 5 juz. Wah, aku ya wong nganggur kaya ngene kok. Mosok ora iso Kiai iki cek ngajar, cek ngurusi bojone, cek ngurusi anak aku. Joko ora enak gaean nganggur. Jadi kuat masuk orang itu, aku tak nambah. Jadi 6 juz, nah aku ambil. Orang ngomong lah, kono kiai, lah aku kan, aku ki sopo. Saya ini orang biasa, sana kiai, wajan 5 juz, aku ya 5 ayat cukup lah. Ya apa-apa, timbang orang belas 5 ayat cukup, tapi kue tetap tersno karo kiai ini kue. Tak apa-apa, timbang orang belas. Aku ora iso nang niru Mbah Hasyim. Mbah Hasyim wis dina pirang jus lagu iki paling ya iso sak ayat tok ora apa-apa anggere kontinu. Anggere bar magrib wis salat rampung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ora apa-apa. Sapa bilang ndak boleh timbang macane setahun pisan. Ngendani Ramadan kuwi nek enek terus, nek enek tadarusan nek ora enek ya ora maca. Ya. Lha lucu menawa iso iki. Lebih baik itu satu ayat tekan Ramadan insyaallah wis khatam. Setahun khatam pisan wis hebat. Akhir zaman ini. Setahun ora sah sebulan. Setahun hafal khatam. Nek masjid sekam satu bulan sekali khatam. Tiap hari sak juz. Nek ora iso maca wae masjid sekam lungo nyemak. Buka Al-Qur'an nyemak padha atamane iku. Kebagiane roti pas ataman ya entuk. Ora mungkin dilewati ya Anwar, ora mungkin dilewati. Lho, kowe ora melu maca to? Ora mungkin entuk roti, ora malah kadang entuk loro. Sing ngene-ngene, memang wong sing ibadah iki rekosane tambah. Jadi wong sing ora melu ibadah tekone misalnya keri ora melu ibadah ya sing entuk malah akeh kadang. Subhanallah. Malah saya mesti kaget jam isu jam polis menterleng ini ngendani malah bengi ini untuk roti ini jalan roti sing roda garing sing teko telat ini malah kiriman roti terakhir empuk-empuk gede-gede dan sing pertama nesu ngerti wah aku telat lah. Itulah ujian orang yang baik. Orang yang baik mesti menunggui ya. Jadi tadi yang sampaikan itu Laila Majnun. Laila Majnun ini cerita cinta yang tidak pernah ketemu. Orang ketemu wong loro ora sida, ora ngati nikah. Sampai ceritanya itu sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan para salihin itu murid-murid Habib Abdullah setelah meninggal Habib Abdullah itu atau waktu hidupnya itu mubengi umatnya Habib Abdullah dengan membaca syairnya yang itu apa, bukan tembok itu marartu ala diyar diyari Laila. Saya berlewat di depan rumah Laila. Tembok ini kita ambungi. Singkat ceritanya ini. Sak jane aku kira ngambung tembok. Mestinya ini tembok yang kita ambung. Tapi maksudnya yang kita ambung yang jiru tembok ini. Ini dipakai sama para aulia. Wong-wong yang ngerti cinta. Cintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hajarul Aswad itu dua tunai yang diambung. Walaupun senajan watu sing tak ambung, tapi tangan sing pernah ndokok watu kuwi sing tak bayang kene ning kono. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Hi Hajarul Aswad, seandainya bukan Rasul yang naruh di sini, niscaya saya tidak akan mencium kamu. Ini tangan kowe watu." Mulia watu itu diambungi rayahan nanti tidak sirai karo polisi ya nabara. Ning kira. Tapi wong Indonesia ora pernah kedang cocok cilik-cilik. Ngini-ngini lah kena orang Afrika, kena orang mana gede-duar, gundul-gundul kaya ngono kuwi. Enak lah polisi ini nyungguh kalau gandulan ini nyingkir kaya genjot kenal pot wae. Lih subhanallah, ini orang di ngono kuwi ya jebol diatur kuwi kaya ngono kuwi orang diatur. Lih subhanallah, ajar rayahan, kenapa kok rayahan kaya ngono? Syirik ngerayahi watung kok rayah bu abu-abu. Orang sering bagi sebab bekasi Kanjeng Nabi, wong rayaan kabeh. Ya, dia sampai seperti itu, tembok. Terus dikatakan, "Aku cinta dengan Laila." Tapi Laila mengatakan cintamu itu palsu. Orang mungkin cinta kok lemu kaya ngono kuwi. Kayak aku ini. Cinta kok wong cinta itu orang mungkin lemu. Wong cinta itu nek sudah tinggal balung sama kulit, nah itu baru cinta. Lah kok iso ngenteni balung karo orang cinta itu tidak bisa tidur. Orang cinta itu tidak mungkin bisa tidur, tidak bisa mungkin seger, tidak ada. Orang cinta itu walalala. Kalau belum ketemu kekasihnya itu merasa al-hubbu ya'taridul ladzati bil alam ya rabbi bil mustafa balligh maqam. Cinta itu akan lebih nikmat kalau diuji. Tanpa ada ujian ora enak. Kowe nek di bojo, nek duwe bojo. Ya, kene ora krungu soalé ndone anu. Dadi fitnah soalé masalahnya banyak media-media yang menyiarkan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi tak mateni wene kelas ngomong-ngomong sing serius-serius ya. Apa tenane beto rada sing mlebu kene Facebook mlebuke sing aneh-aneh. Ada tadi macam-macam. Ya itu seperti itu. Ini cinta. Tak mungkin kamu cinta ngawakmu cik. Anak dagingnya ini lah macam ni. Nek wis dadi kuru kering aku yang ngomong aku percaya. Sampai istilahnya di waktu tawaf di Mekah katanya. Majlis Laila ini. Di situ ada orang yang teriak-teriak di Ka'bah itu. Laila kaget dulu. Iki nek sing ngundang pacarku. Jadi semua terpaut dengan Laila. Ana mashghulun bilaila, ana mashghulun bilaila, an jami'il kauni jumla. Habib Abdullah bin Abi Hatim mengambil nama itu juga. Mashghul, sibuk dengan ini malam maksudnya Laila itu. Tiap malam sibuk bermunajat. Ana tiap malam sibuk minta kepada Allah. Awake dhewe tiap malam sibuk mikiri nota. Aki sing gurung bayar sapa ya. Lho itu biasanya tengah wengi. Enake nek wis munajat bab nota. Lho saya ngalami lho. Aku ngomong ki ora ngomong tok. Pengalaman. Dulu nota-nota kumpulke nang lemari ki setangi bengi ki serampung gayane arep salat ora sida salat gur nonton wetok. Iki ora bayar ki ora ngajar. Tulisne tok. Terus tak telepon dari kertas ini. Terus bar ngono bengine ndongone ya iki bab nota. Ya Allah Gusti. Mudah-mudahan sing hutang-hutang dibayar kabeh. Amin. Bojoku ngene. Amin. Malah ora ana sing bayar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Gusti, ora ana sing bayar sebab sibuke karo nota. Tapi kalau sibuknya sama Allah, di situ notane lunas kabeh, tambahi karo Gusti Allah, disegerke uripmu donya lan akhirat. Lah sing mbok golek gur kuwi, akhirnya ya to, orang-orang cinta ni nek malam mereka memang paling enak ini pacaran ini bengi. Ini awan ini sore enak belas tak kandani ke jam 6-6. Ini bengi ini enak senyum-senyum sepi. Ilahi ilas Dewian tapi orang bareng-bareng aku terbang bareng orang Dewi baik. Tudil firdausi'an mesti nangis kowe. Nek ijen. Nek bareng-bareng isih tinggal ki rangkunge kapan to be sing luwe lah. Selak luwe be lah. Tapi nek ijenan subhanallah rasakno kowe. Itu indah luar biasa. Pisan-pisan meleot bengi. Butuh karo sing kuasa. Meleke wujud tenan sing enak. Butuh karo sing kuasa sing kuasa sing pas, sing enak. Minta sama Allah. Dan doa itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan apalagi di malam hari duduk di situ minta kepada Allah dengan mesranya qad kafani ilmu rabbi. Wah, masyaallah. Istilahnya karo Gusti Allah rangkulan. Nah, nikmat luar biasa. Rangkulan karo Allah. Minta terus apalagi di malam-malam ini akhir-akhir ini pol-polno sing jaluk. Neng kene iki jenengan dugi niat iki sing akeh. Insyaallah jaluk sing pol. Gusti Allah iki seneng banget nek dijaluk. Iki sing tak andeni. Dhewe niku enten tiyang sugih lali ndonga kuwi lali. Delalah bangkrut. Entek resik wis ora duwe apa-apa malah duwe utang. Ngalor ngidil marani kiai para ustaz tulung-dungake Pak Kiai, tulung-dungake Pak Ustaz. Nah, akhirnya ustaz yang terakhir ngomong cah bagus. Inilah yang dikehendaki sama Allah. Kowe mbiyen sugih ketemu ustaz ora pernah, ketemu kiai ora pernah, njaluk donga, donga dhewe ya ora pernah. Saiki wis kepepet to. Mulai tekan pojokan dempi surai apa-apa baru ya rob nah iki sing tanteni lagumu konyong ini iki sing tanteni karo sing kuasa lembian yo kemaki kowe lunga ning diskotik lunga ning nggon karaoke lunga ning iki ora ndonga blas saiki entek to denmu lah mulai to ya rob lah iki katanya Allah iki sing tanteni iki tiap hari dia ya Allah nah karo Gusti Allah diuji 6 tahun 3 tahun tambah fakir. Ora iso bayar utang dipampleng rono polisi teko kuwi kabeh ben ya rak ngono terus. Akhirnya wis rampung ujiane kuat kaya wis padelah dijor kali sing kuasa. Nah. Ngono kuwi Gusti Allah ya tresno. Masyaallah Allah kadang begitulah kanda kecintaan kalau kita dikatakan cinta kita betul-betul bagaimana mementingkan kekasihnya daripada diri kita sendiri. Tidak ada orang cinta mentingi awake dhewe. Orang cinta yang mesti mementingkan pacarnya. Contoh, awake dhewe di pacar wong semanggi kidul. Ditelepon tulung, aku iki bengi iki kepengin sahur sate buntel. Delalah aku iki tuku sate buntel gor siji tok. Habis arep tak pangan, bisa. Assalamualaikum mbok tulung aku di SMS. Waduh, kebacet iki piye iki njaluk. Siap, langsung bungkus nah nyong. Dekne mangan apa? Mangan dog jeplok moto sapi motone ora komplit. Artine moto sapi siji lene komplit ta loro to ini siji. Wis. Lah kenapa dia kok mau demi kekasih aku korbankan sate buntel tadi. Ngono kuwi. Oh demi kekasih kok dijaluk karo kuasa sing kuasa zakat 2,5% ning mikir. Lho ya Allah, mbok jangan banyak-banyak to Gusti. Saya ini mau ngeluarkan zakat kok 25 juta kebanyakan ya Allah. Masa tidak ada keringanan. Wong kaya ngene gak cinta ya apa? Dikai duit kan sing kuasa 100 juta ngetoke 2,5% iki mumet 100 juta mu ora mbok pikir. 2,5% sing mbok gedhe-gedheke. Di koran ditulis ada orang mengeluarkan zakat mal itu 300 juta. Aku ya ora bingung. Kuwi dite piro? 300 jutanya kecil nah dibanding berapa dia berapa miliar dia punya itu. Sak miliar selawe yuto nek 300. Lah pirang miliar? Mungkin 15 miliar mantu mahal. Ngonone ora didelok miliare sing didelok 300. Ketoke gedhe banget gedhe, gedhe sing turah. Ya nek dadi turane, dadi aja pelit malah justru 2,5% tambah ono dadi 50% sisane paru-paru Gusti. Aku ki seneng kok luar biasa wong cintaku sama Allah. Apalagi yang dingin wong iki tak kabeh jenengan kok Gusti bismillah keluarnya. Tangga-tangga sing karo satu detak bae. Ambe tangga kaya ngono bendina mentoke ben taun ngetoke nggo tangga-tangga 10 juta 10 juta ana udud ji Samsu. Ayo ngetoke ne bangsa iya. Selama ewu, 10 ewu. Dari zakatnya sekian, metu negor sekian sidik ya udutin tengwe. Tengwe kertasi koran sisane. Oh, zakat ini dilanjutkan. Malam ini rada dawa sithik ben tambah cedak. Tambah cedak anu ben tambah wengi ngene. Tambah esuk, tambah esuk. Niki ten mriki tentang Mbah Herman nih. Lan tamu saking Jogja, masyaallah luar biasa sak rombongan rutin tiap Ramadan. Alhamdulillah mangtune akan sehat sedaya nipun. Nggih, mudah-mudahan paringi berkah, paringi nikmat lancar dunia wal akhirat. Sing yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semua yang hadir dan yang mendengarkan acara ini, mari kita lanjut bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut tentang bab zakat. Nggih niki nasih nerusaken tentang zakat tijarah atau zakat mal. Sekali lagi kula ulangi, dagang niku boten mesti kudu langsung jual beli langsung. Kados tiyang ingkang ngingu sapi niku wonten sing ternak, wonten nggih sing dagang. Tiyang sing ngingu sapi memang dinggo duwen-duwen celengan. Gomogo yo taun ngarep mana, taun meni mana. Wonten melih tiyang sing ngingu sapi niku mimang tuku sapi sing kuru, kok tak obati, tak pakani sing akeh, telung sasi lemu tak don tuk badhe. Bareng ngono tak tukokke mening, telung sasi engkas tak dol mening. Ngeten niki ugi dagang sing terakhir niki. Mungkin zaman saat niki nggih malah sing langkung kathah sing model sing terakhir niki. Lah wonten pinten-pinten permasalahan ingkang wonten kaitane dengan zakat tijarah. Nggih niku nomor setunggal tentang penghitungan berapa dan kapan zakat mal itu harus dikeluarkan. Niku dihitung di akhir tahun semenjak ia mulai berdagang. Coro ning hitung niku sedoyo dagangani dan uang yang memang diputar untuk berdagang semua diakomodasikan. Dados umpamane dagang baju niku dihitung baju ni tinggal pinten sedoyo ni lek umpame disade ajeng pinten dihitung dengan harga yang ada saat penghitungan akhir itu. Karena wonten dagangan niku akhir tahun tambah naik regoni, wonten sing malah turun harga baju mamani pun iki ora patek model regoni malah mandap. Malah wonten dagangan sing tambah suwi tambah suwi tambah awis, maka sing dihitung bukan berapa ia kulaan tapi harga real ketika ia menghitung berapa niku sing dihitung. Kedua, cara menghitung krus. Cara ning krus iki dihitung nganggo apa? Maka yen kulaan nganggo rupiah ya dihitung nganggo rupiah. Yen kulaane nganggo dolar impor umamane ya dihitung nganggo dolar. Saklajengipun kalau memang ia membeli itu tidak pakai uang, barter umpamane, dagang tapi sistem barter. Maka untuk menghitungnya dengan uang yang berlaku di ia tempat ia berada. Kalau memang berlaku dua mata uang, kata sebagian negara itu menggunakan dua mata uang umpamane maka digunakan dengan uang yang terbanyak digunakan di situ. Kalau umpama dengan salah satu mata uang itu sudah mencapai satu nisab, tapi dengan mata uang lain tidak memenuhi satu nisab, maka wajib zakat dihitung dengan yang mata uang yang sudah memenuhi syarat satu nisab. Yang keempat, yaitu dalam berdagang ada untung ada rugi, maka sedaya keuntungan yang ada, kalau masih ada uangnya dan ditambahkan dalam modal, maka keuntungan itu pula dizakati. Terus umama nih, dagang pertama kali dagang paitani rong puluh yuto, akhir tahun setelah dalam pertengahan mungkin diambil untuk makan, untuk keperluan harian, menjadi 50 juta. Maka yang dizakati seluruhnya 50 juta, tidak hanya 20 juta. Yang ke dukun yang nomor pinten, kalau berdagang dengan dagangan yang memang barang ini ku kedah dizakati. Mamani wonten tiang dagang emas, maka kewajiban zakatnya langsung zakat emas, bukan zakat tijarah. Atau wonten tiang sing dagang wedhus sampai kuatah sangat, sampai piyambake pun nggih boten makani, tapi jumbar wedhuse saking katai. Maka niku bukan kewajiban zakat terhadap tijarahnya, tapi zakat harta benda itu, yaitu wedhuse. Mamen contoh niki. Yang sembilan, apabila ada orang yang berdagang di pertengahan dagang niku ganti dagangan liyo, awal mula satu bulan kados niki, wah iki musime rukuh, aku tak kulan rukuh, yes. Tapi dua bulan berikutnya, wah iki ora patek musim rukuh iki, apik dagang sarung, ganti sarung, rampung sarung, wah sarung ora patek akeh, ganti dagang akik mamane. Lah ngeten niku dagang gonta-ganti dagang, tetap akhir tahun yo dihitung seluruh harta yang dibuat perdagang itu berapa, maka ya di situ yang wajib dizakati. Niki mawon sing sangkut paut dengan bab zakat tijarah sing mungkin terjadi di antara kita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuwunan donga niki akan melahirkan istri daripada Pang Mamat Kendal. Semoga lancar, sehat, selamat tanpa ada halangan apapun, dan semoga Allah menjadikan anak yang lahir soleh solehah, membawa keberkahan dunia wal akhirah. Bijahi khairil bariyah wa ila hadratin nabi bisiril fatiha. شيخنا لا شيخ مثلي شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي تلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله شغني صوت المغني الله شغني صوت المغني الله في رشاح نور المغني في رشاح شيخنا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي الله أحمد الهادي مشفع الله أحمد الهادي مشفع الله سيد الرسول مرافع سيد شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا لا شيخ مثله الله ربي صلي ثم سلم الله ربي صلي ثم سلم الله ثم بارك بل وكرم الله ثم بارك بل وكرم شيخنا شيخ مثلي الله شيخنا لا شيخ مثلي سقني صوت المغاني الله شغني صوت مغاني الله في رشاح المعاني الله في رشاح المعاني شيخنا شيخ مثلي شيخنا لا شيخ مثلي الله أحمد الهادي مشفع الله أحمد الهادي مشفع الله سيد سيد الرسول مرافع شيخنا لا شيخ مثله الله شيخنا شيخ مثله يا سيدي يا رسول الله يا من له رجاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا المسيء gajau gelit. Ya Sayyidah Rusli Hadina Hayya bi gharra ilayna al-an ya himmata sadatil attama adina al-sidqi wa sirri ya sayyidi ya rasulallah lahu نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله وراء قدوة القادة يا يا رسول الله يا من صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله bagiannya dinaiki pengiki double. Alhamdulillah masyaallah, mudah-mudahan rezekine yo tambah-nambah halal barokah. Nggih, begitu pula yang bawanya juga membawakan mendapatkan ganti sing kata halal dan berkah ya Mas Yoni dan Bapak Haji Kianto semua dan rombongan insyaallah serta keluarga dan siapapun yang selalu membantu kita dalam dakwah baik tenaga pikiran maupun harta. Begitu pula kita berterima kasih kepada Radio Al-Hidayah yang selalu meliput acara kita, diliput langsung dan diulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan kabul semua hajat dan keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa na'udzu bika minan nar. أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اعتقدوا على الصوم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى فاتب علينا توبا تغسل كل قوبا واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي